nikmatnya dibalut asmara. Melayang pikir tak terkira, bisa lupa diri, lihat tak terkendali, segala ingin dipunyai, walau melanggar batas hati. Layaknya aku tadi, hatimu tak patah kau memikirkan. Jangan.